Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi faddala hadhil ummati بحسن المعاملة بشريعة حبيبنا سيدنا محمد وصلاة الله وسلامه على صاحب الشريعة حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rizqna husnal muamalati bi habibika sayyidina Muhammad wa husnal muamalati bi syariati habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya rabbana ala tiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad warizukna mahabbatahu ukhsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi. Habib ilana ya Rabbana ma'ahabbahu habibuka sayyidina Muhammad innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa aynin la tadma wa nafsin la tashba innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya ghafir ad-dunubi ighfir ad-dunub wa ya mufarrij al-kurubi farrij al-kurub wa ya satir al-uyub istur al-uyub ya allama al-uyub bi barakatil habibil mahbub urzukna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita masih terus bisa beristiqomah, dan ini adalah karena nikmat dan karunia Allah kita bisa melanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melanjutkan tadabbur kita kepada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita ilham, ilmu, hidayah, taufik yang akan menjadi sebab keselamatan kita di dunia ini dan di akhirat. Dan kita niatkan semoga kebaikan yang selama ini kita lakukan diterima, dan juga yang akan kita lakukan. Dan semoga kehadiran kita di majelis ini menjadi sebab kebaikan untuk kita sendiri, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita setelah beberapa atau dua minggu pengajian tetap ada, dan alhamdulillah kami dengar yang hadir tetap tanpa ada yang kurang. Dan memang di dalam mengaji tidak boleh terikat dengan satu orang, sebab kita mengaji bukan mencari orang tapi mencari Allah. Siapapun yang mengisi adalah pahalanya tetap, pahalanya tetap, karena pahala itu tergantung bagaimana niat kita di saat menghadiri majelis ini. Sesaat yang menggantikan adalah juga ada santri dan sebagainya. Maka justru di saat yang menggantikan santri itu pahalanya lebih gede, sudah saya ingatkan berkali-kali. Kalau yang menggantikan santri kami itu, maka pahalanya ibu bapak ini lebih besar daripada yang mengajar kami, karena ada hawa nafsu di situ. Kalau yang mengajar santri atau orang lain kadang-kadang, oh kok bukan buya, lah itu sudah setan itu. Ini adalah musibah. Maka di saat yang menghadiri santri itu harus lebih banyak, enggak boleh ada wah. Maka harus semakin giat, karena wah ini godaannya besar, sebab memerangi hawa nafsu itu. Sehingga termasuk disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, termasuk orang tertipu itu pengen mengambil sanad dari orang-orang besar saja, sehingga orang yang dianggap kecil tidak mau diambil sanadnya. Sebetulnya tertipu, sehingga dia hanya pengen berbangga, aku punya guru si A, aku punya guru si B, tapi dianya adalah nyungsep, tidak mendapatkan apa-apa. Karena ada kesombongan waktu mencari sanad ilmu itu, hanya cari sombong-sombongan. Aku berguru dengan Syekh Fulan, aku berguru dengan guru Fulan. Nah, sehingga di saat ada orang di sampingnya yang punya ilmu dan faedah, dia merendahkan. Dan itu hakikat kesombongan yang disabdakan oleh Nabi, batarul haqqi, akan menghalangi orang dari mendapatkan kebaikan. Dan semoga majlis ini majlis istiqomah yang sesungguhnya. Semoga kita semua diberi oleh Allah panjang umur. Tapi biarpun panjang umur, pasti bakal sehat dan pasti mengakhiri kehidupan nanti. Orang panjang umur, saat panjang-panjangnya tetap harus mati. Nah, maka kita harus menyiapkan jiwa hati yang istiqomah dimanapun berada, karena kita yang kita cari adalah Allah, kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada Allah semoga majlis ini betul-betul majlis yang dibesarkan oleh Allah, yang dianggap besar oleh Allah dan dilihat oleh ahli langit sebagai penerang, bagai kemintang-bintang-kemintang di langit yang dilihat oleh ahli bumi. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, orang tua kita dan guru-guru kita semuanya, anak-anak kita dan juga santri kita semua, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita semuanya. Baik, kita langsung saja kita membaca kitab At-Tajridus Shorih kepada para asatid untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, alihi wa sahbi azmain, wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil alim. Qala al-muallif Abi Abbas Janudin Ahmam bin Ahmam bin Abdul Latif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain, amin ya rabbil alamin. Radiyo ankum bab mawakitu salah ila ankol an Abdillah bin Umar radiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yakul ima bako ukum fima salafa qablakum minal umami kama bayna salatil asri ila gurubi syamsi utia ahlu taurati taurata فَأَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَجَزُوا فَأَعْطُوا كِرَاتًا كِرَاتًا ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْزِيلِ الْإِنْزِيلَ فَأَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْأَسْرِ ثُمَّ أَجَزُوا فَأَعْطُوا كِرَاتًا كِرَاتًا ثُمَّ أُوتِنَا الْقُرْآنَ فَأَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُوتِينَا كِرَاتَيْنِ كِرَاتَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أي ربنا أعطيت هؤلاء كيراتين كيراتين وأعطيتنا كيراتا كيراتا ونحن كن أكثر عملا قال الله هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم annahu yakul ima bako'ukum fima salafa qablakum minal umami kama bayna salatil asri ila gurubi syamsi utiya ahlu tawrati tawrata fa'amilu hatta idan tasofan naharu ajazu fa'atu kiratan kiratan summa utiya ahlu l'inzil l'inzila fa'amilu ila salatil asri ajazu fa'atu kiratan kiratan summa utina al-Qur'ana fa'amilna ila gurubi syamsi fa'utina kirataini kirataini faqala ahlul kitabaini ay rabbana a'tayta ha'ulai kirataini kirataini wa'ataitana kiratan kiratan wa nakhnu kun aksaru amalan Qala Allah hal dalamtukum min ajrikum min syai qalu la qala fa huwa fadli utihi man asha'a utihi man asha'u an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul ima baku'ukum fima salafa qablakum minal umami كما بين صلاة الأسر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار أججوا فأعطوا كراتا كراتا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة الأسر ثم أججوا فأعطوا كراتا كراتا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا كراتين كراتين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء كراتين كراتين وأعطيتنا كراتا كراتا ونحن كن أكثر عملا قال الله هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء بسم الله الرحمن الرحيم Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan dari putra Sayyidina Umar termasuk min fuqaha'i as-sahabati, termasuk ulama besar dari para sahabat Nabi adalah putra Sayyidina Umar ibn Khattab yang bernama Abdullah bin Umar, dan nanti juga ada Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah bin Umar mendengar, sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasulullah bersabda, innama baqaukum fima salafa qablakum minal umami innama. Sesungguhnya ini makna kayak innamal a'malu, hanyalah atau has atau pembat apa menunjukkan bahasanya ini Rasulullah akan bercerita tentang keberadaan umat ini, umur umat ini adalah sedikit. Sehingga digambarkan innama baqa'ukum, keberadaanmu, hidupmu, fima salafa qablakum, di tengah-tengah salafa orang, sesuatu yang telah lalu, qablakum dari kamu, minal umami dari umat-umat tersebut, maksudnya keberadaanmu itu dibanding keberadaanmu itu di tengah-tengah keberadaan umat-umat terdahulu, umurmu, masamu itu di tengah-tengah umat terdahulu itu, kama baina salatil asri ila ghurubi syamsi, seperti bandingan dari sehari yang panjang, kamu hanya punya waktu antara asar sampai terbitnya terbenamnya matahari. Jadi kalau kita gambarkan sehari yang panjang itu, maka itu adalah kehidupannya orang Yahudi dan Nasrani, diberi waktu yang panjang. Tapi waktu hidupmu itu hanya sedikit, seperti antara asar dengan maghrib. Artinya umurmu pendek, masamu itu pendek. Ini gambaran yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW. Utiya ahlu taurati, diberi ahli taurat, at-taurata, waktu ahli taurat diberi taurat, fa'amilu, mereka mengamalkan tauratnya. Hatta idan tasofan nahar, separuh hari, dari pagi ini gambarkan hatta idan tasofan nahar, setelah sampai pertengahan hari ajazu, mereka tidak mampu. Fa'utu, dan tidak mampu ini dimaknai mengakhiri kehidupannya, mati. Ada yang mengatakan tidak mampu, ya memang tidak mampu menjalankannya. Fa'utu, dan mereka diberi qiraton qiraton. Jadi setiap orang dari orang Yahudi yang diberi Taurat itu, yang mengamalkan Taurat itu, diberi oleh Allah satu gunung pahala. Tsumma utiya, kemudian diberilah ahlul injili, ahli injil, Al-Injila, Injil. Ahli Injil, orang Nasrani diberi Injil. Fa'amilu, kemudian mengamalkan mulai dari sholat zuhur ila sholatil asri sampai waktu asar. Tuma'ajazu, kemudian tidak mampu. Fa'utu, kemudian mereka diberi kiroton. Kiroton sama, setiap orang diberi satu pahala gunung pahala. Tuma utinal Qur'ana, kemudian utina kami, Nabi Muhammad ini yang bersabda, kami, kita ini, umat kita ini, kami, Nabi Muhammad, utina, kami diberi Al-Qur'ana, Qur'an fa'amilna, kemudian kami mengamalkan Qur'an, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Fa'utina, kemudian kami diberi girotaini, dua gunung pahala, girotaini, jadi dua-dua, setiap orang dapat dua pahala. Faqala ahlul kitab ini, kemudian protes, bertanya ahli kitab ini. Ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani bertanya, ayy wa rabbana, maksudnya wahai Tuhanku, a'taita ha'ulai girataini, kau beri mereka ini dengan dua pahala, wa a'taitana, dan kau memberikan kami giratan satu-satu. Kenapa kau beri umat Nabi Muhammad dua-dua, tapi kau berikan kepadaku satu-satu? Wa nahnu kunna, dan kami, kunna kami ini ya Allah, aktsaru amalan, lebih banyak amalnya. Umurnya panjang, ibadahnya juga banyak. Qala Allahu, Allah berfirman, bertanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, hal zalamtukum, apakah aku telah aniaya kepadamu? Min ajrikum, dari pahala yang kuberikan kepadamu, min syai'in, sesuatu, apakah aku telah zalim di dalam memberikan pahala kepadamu? Waktu aku memberikan kepadamu satu gunung pahala, itu aku zalim? Kemudian aku memberikan umat Muhammad dua pahala, apakah aku telah zalim kepadamu saat aku memberikan satu pahala? Qalu, orang Yahudi dan Nasrani menjawab, la, tidak ya Allah. Qala, kemudian Allah berfirman, fa huwa fadli utihi man asya'u, itu semua pahala itu adalah kemurahan dariku, fadli, kemurahan dariku, utihi, akan aku berikan, man asya'u, siapa yang aku kehendaki, dan aku menghendaki umat Muhammad. Itu Allah berfirman. Dari hadis ini yang pertama, karena ini dihadirkan oleh Imam Bukhari di dalam bab sholat, maka ini menunjukkan bahwasanya ini waktu asar itu berakhir di saat masuknya waktu maghrib tadi. Itu saja. Ila sholatil asri, ila ghurubi syamsi. Jadi ini, maka para syurah hadis itu mencoba-coba menyesuaikan kenapa oleh Imam Bukhari hadis ini dimasukkan ke sini, padahal tidak ada hubungannya dengan sholat kecuali hanya permisalan, sehingga tidak sah ini untuk dijadikan hujjah bahwasanya waktu asar itu sampai maghrib, karena ini hanya gambaran bahwasanya umat Nabi Muhammad itu dibanding dengan umat yang terdahulu itu masa hidupnya di dunia itu sangat pendek, seperti digambarkan antara asar dengan maghrib, sementara umat yang lain panjang, pagi hingga siang, siang sampai menjelang sampai asar. Jadi ada umat Nabi Muhammad ini adalah waktunya sedikit. Ini hanya perumpamaan, penggambaran saja bahwasanya umat Nabi Muhammad ini masa hidupnya itu sedikit, tapi dibeli oleh Allah keutamaan besar. Bukan menjelaskan tentang waktu asar, tapi karena menyebutkan permisalan tentang waktu asar, maka oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dimasukkan di dalam bab waktu sholat, mawakitis sholat. Padahal di sini, sehingga dikatakan ini bukan sebuah hujjah untuk mengukuhkan bahasanya ini adalah waktu sholat. Bukan, tapi ini hanya perumpamaan saja. Cuman begitulah para a'immah itu, selagi masih ada nyambung dimasukkan, supaya ada untuk melengkapi. Adapun hujjah yang menjelaskan tentang waktu asar sudah berlalu pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa faedah yang bisa kita ambil di sini, ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam umurnya yang pendek ternyata amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Diberi oleh Allah pahala yang besar. Sehingga biarpun umurnya pendek bisa melampaui amal ibadahnya umat-umat terdahulu. Umat orang Yahudi dan Nasrani umurnya panjang. Bahkan umat-umat yang terdahulu sampai ada yang punya umur 900 tahun. Sehingga ada orang meninggal usia muda. Ya Allah, meninggal usia muda. Berapa umurnya? 250 tahun. Nah, itu masih dianggap muda. Dan amalnya banyak, akan tapi ternyata umat Nabi Muhammad dilipat gandakan. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah lagi yang bisa diambil dari ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ulama menjelaskan tentang masa. Masa antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita masuk ke pembahasan masa fatrah, ya, masa terputusnya wahyu setelah Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan di situ ada 600 tahun. Ada yang mengatakan 300 tahun. Jadi kebanyakan mengatakan itu adalah 600 tahun, bahwa saat itu ada masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Maka bersamaan masa itulah akan terjadi terputusnya wahyu, sehingga ada masa fatrah orang yang hidup di Mekah, karena Nabi Musa, Nabi Isa diutus untuk kaumnya. Sehingga orang yang berada di Mekah itu bukan Nabi Isa, bukan nabinya. Maka dari itu masa fatrah, di masa tidak adanya wahyu itu, umat saat itu aman-aman saja, tidak ada yang masuk neraka. Sebab tidak ada wahyu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa selagi belum ada utusan yang datang. Dan dikembangkan oleh orang-orang akidah bahwasanya jika ada orang hidup di tengah hutan sana dan dia tidak pernah kenal agama Islam, pokoknya dia hidup di tengah hutan, tidak pernah komunikasi dengan orang kota, lalu kok dia menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah api, maka bagi mereka adalah tetap surga, karena dia belum kedatangan wahyu, belum mendengarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian tentang keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, diantaranya adalah yaitu tadi dilipat gandakan amalnya sedikit, akan tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi dengan pahala-pahala yang besar. Kemudian disebutkan bahwasanya juga di sini disebutkan diberi Injil ajazu. Kalau hadisnya ada ajazu, mereka itu ternyata di dalam menjalankan syariat keberatan. Dan memang syariat Nabi Muhammad dimudahkan oleh Allah. Dan kalau kita melihat tentang keutamaan umat Nabi Muhammad ini, banyak dimudahkan. Kalau umat terdahulu itu berat sekali, memang umurnya panjang. Dan lebih dari itu, ternyata di dalam menjalankan ibadah itu berat. Kalau ada kemaksiatan juga berat bagi mereka. Di antaranya kalau mereka melakukan kemaksiatan di malam hari, esok harinya tertulis di jidatnya kalau dia melakukan kemaksiatan. Termasuk di saat bersuci itu, kalau ada barang baju najis itu langsung dipotong, tidak bisa dicuci. Kalau umat Nabi Muhammad itu masya Allah diberi kemurahan oleh Allah. Kalau melakukan dosa diberi kesempatan, asalkan jangan kau sebut-sebut, Allah akan ampuni. Ayo, menangis di tengah malam, minta, jangan ceritakan kepada siapapun. Dosa segede apapun, asalkan kau minta kepada Allah, tidak disebut oleh Allah, tidak dicatat, tidak ditulis di jidat, sehingga terlihat. Tapi kalau umat terdahulu seperti itu. Jadi kalau orang melakukan kejahatan di malam hari, maka di siang harinya pun mereka terlihat bahasanya dia ahli maksiat. Pun demikian, pembangkangan masih terus terjadi. Dan yang namanya orang Yahudi itu terus, memang sifatnya seperti itu. Nabi ada ditentang itu. Nabi ditentang. Kadang-kadang minta suruh tunjukkan Allah agar terlihat. Minta ke makanan dari langit, turun makanan dari langit. Itu pun masih kufur, luar biasa. Jadi sudah diberi bukti-bukti kayak begitu, maka itu pun mereka pun masih kufur, masih menentang Nabi. Dan sampai hari ini pun orang-orang semacam itu memang kerjanya membuat kerusakan. Bahkan Nabi-Nabi itu banyak yang dibunuh oleh mereka. Sudah kita sebutkan dalam hadis yang lalu, para dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi-Nabi dibunuh oleh mereka. Kurang apa? Jadi memang model-model, jangankan kita-kita atau orang-orang, dia buat kerusakan di sana-sini, wong Nabi saja dibunuh oleh mereka. Dan memang watak mereka itu semacam itu. Dan di antara mereka yang pernah dikutuk oleh Allah, kunu kirdatan khasiin, menjadi kera-kera yang hina. Dan itu adalah orang-orang yang tidak mau patuh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa kita hadirkan dalam pembacaan kitab At-Tajridus Sharih. Kemudian kita akan langsung kepada kitab. Apa, kita akan menghadirkan fikih ringkas, melanjutkan dari fikih tolak, ya, fikih cerai. Kita mempelajari bercerai bukan untuk bercerai, akan tapi justru agar kita bisa berhati-hati, agar kita tidak terjerumus di dalam perceraian yang zalim. Perceraian adalah ada di dalam Islam, tapi justru itu adalah solusi untuk problem yang tidak bisa diselesaikan. Baik, kita sampai kepada setelah cerai, cerai itu kan haknya laki-laki. Kaum laki-laki itu bisa mencerai istrinya kapan saja. Cuman kemarin juga sudah dijelaskan ada saat-saat yang haram mencerai, yaitu di saat istrinya dalam keadaan haid, cerainya jatuh. Kemudian ada pertanyaan, kenapa perempuan kok tidak diberi hak untuk mencerai? Itu termasuk kasih sayang Allah. Karena banyak dari kaum wanita itu, karena kelembutan hatinya, ia sering terburu-buru dalam mengambil keputusan, tidak banyak memikir panjang karena kelembutan hatinya. Sehingga karena kelemahan fisiknya itu, di saat merasa sakit, kadang-kadang sakit itu sebetulnya bagi kaum laki-laki sederhana, cuma dirasakan oleh seorang wanita menjadi sakit yang sangat, sehingga dikit-dikit bisa ngomong, kalau begitu cerai saja. Lah karena demikian, maka syariat Nabi Muhammad SAW tidak memberikan hak cerai itu kepada istri. Akan tapi sang istri diberi hak untuk minta cerai. Dan minta cerainya nanti adalah dengan mengadukan kepada mahkamah. Mengadukan kepada mahkamah. Dan juga nanti ada cara cerai yang bisa dilakukan oleh seorang wanita adalah dengan cara khulu. Mahkamah bisa saja mencerai seorang wanita dari suaminya, tentunya dengan pengaduan yang diterima oleh syariat. Karena tidak mungkin seorang wanita boleh terzalimi di dalam rumah tangga, ia harus dilindungi. Justru keindahan di dalam Islam, ternyata wanita itu kalau mau mencerai perlu dibantu dengan yang lainnya, dibantu oleh mahkamah agar tidak terburu-buru, juga agar aman nanti. Barangkali di situ ada anak, ada ini. Karena kalau, mohon maaf, kalau ada seorang wanita minta cerai, bercerai karena suaminya fasik, mungkin misalnya suaminya tidak sholat, atau suaminya mabuk, suaminya melakukan satu dosa gede, lalu sang wanita ini tidak mau dengan suami tersebut, kemudian minta cerai. Kalau seandainya perceraian itu dibebaskan bagi seorang wanita, lihat, bisa saja terjadi kedzaliman di situ. Karena apa? Buru-buru sang wanita mencerai sang suami. Lebih dari itu, siapa yang bakal mengurusi anak? Akan berebut dengan suami. Tapi kalau diketahui oleh mahkamah yang benar, jika perceraiannya seorang istri ini, sang istri meminta dicerai oleh mahkamah, minta perceraian kepada mahkamah karena suaminya fasik, suaminya tidak benar, maka sang mahkamah nanti melacak, melihat apakah layak benar untuk minta cerai ini. Setelah dinyatakan layak, maka dijatuhkan cerai. Dan setelah itu, lihat, anaknya ini akan diurus. Sehingga hak untuk merawat anak adalah sang ibu, karena terbukti bapaknya fasik, pezina, bapaknya pemabuk dan sebagainya. Sehingga ini dilindungi di sini. Jadi enggak sampai rebutan anak. Karena apa? Sang bapak tidak layak untuk mendidik anak. Karena dia adalah fasik, dia adalah tidak benar, dia adalah pezina, dia adalah tidak salat, maka tidak boleh. Maka enggak ada rebutan, maka sang anak. Kemudian urusan nafkah, lihat. Urusan nafkah tetap sang mahkamah mewajibkan kepada laki-laki, kau harus keluarkan. Tapi kalau laki-laki enggak mau, diambil dengan paksa duitnya, tapi yang ambil bukan sang istri tersebut, tapi mahkamah yang mengambil dengan paksa, diambil duitnya, diberikan kepada istri untuk memberi nafkah. Ini demi kemuliaan sang wanita. Jadi sang laki-laki tadi punya apa? Asetnya enggak bisa ditutupi karena urusan negara. Bisa polisi yang turun nanti ke poli apa? Mahak bata apa? Bapak-bapak keamanan turun lalu mengambil hartanya dengan cara yang benar tentunya, untuk membiayai anak-anaknya. Tapi dia tidak boleh merawat anaknya langsung, tapi dia harus memberikan nafkah karena itu anaknya. Nah, ini adalah keindahan dalam Islam. Maka di saat syariat ini tidak diterapkan, lihat, kadang-kadang tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya. Seorang laki-laki ini tidak memberi nafkah kepada anaknya. Kadang juga yang rebutan anak, sementara sang suami itu sendiri fasik. Sehingga ini keindahan di dalam Islam, bahwasanya perceraian itu kenapa harus dimiliki oleh kaum laki-laki. Jadi kalau laki-laki mencerai, lihat, setelah laki-laki mencerai, ini pilihan dia. Karena dia mau mencerai, dia tahu resikonya. Dia tidak boleh ketemu istrinya karena bukan istrinya lagi. Kemudian dia mencerai sendiri, dia sudah tahu tanggung jawabnya. Dan lebih dari itu, wanita ini di saat dicerai oleh sang suami, dia secara otomatis mendapatkan hak tanpa harus menuntut. Tapi kalau sang istri mencerai, maka suami bisa ngomong, kamu sendiri yang minta cerai, makanya kasih makan tuh anak. Nah, tapi setelah dia tangani oleh mahkamah, adil. Bahasanya memang sang istri didolimi atau karena suaminya fasik, suaminya pemabuk, maka diperestui oleh mahkamah, bahasanya jatuhlah cerai, dan setelah itu anaknya harus diurusi. Mahkamah yang menyelesaikannya. Ini adalah keindahan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya bab khulu, ya. Kita harus tahu namanya bab khulu. Khulu itu adalah satu perceraian yang terjadi karena keinginan seorang istri. Dan ini ada di dalam syariat itu. Disebutkan dalam Al-Quran, fa in khiftum alla yuqima hududallah. Jika kalian pada takut kalau dua mempelai, dua pas, kalau suami istri itu ayuqima, dua alla yuqima, jika suami istri itu tidak bisa menegakkan hududallah, aturan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada salahnya, tidak haram, tidak ada masalah, boleh bagi keduanya, fi maftadat bihi, untuk mengambil satu keputusan, fi maftadat, dengan sesuatu yang dibayar oleh sang istri. Maksudnya dengan membayar. Jadi istri membayar seolah-olah mengembalikan mahar yang pernah diberikan dahulu. Jadi setelah istri membayar berapapun harganya, berapapun uangnya, artinya aku beri uang ini wahai suamiku dan cerailah aku. Tak taunya uang itu kok diambil oleh sang suami, maka jatuhlah cerai. Sudah motor ini ambil wahai suamiku dan cerai aku. Namanya khulu. Dan kalau ditangani oleh negara, nanti langsung oleh hukumah, langsung suruh memberikan duit seberapa, dikasihkan sang suami dan diterima, beres. Itu terjadilah perceraian. Ini ada namanya khulu. Jadi seorang wanita masih punya hak. Justru haknya sangat luar biasa, indah. Dan dalam hadis Nabi juga disebutkan tentang yang demikian. Tentang khulu. Ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu cerita Inna Murata Thabit bin Qais atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada istrinya Thabit bin Qais datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia minta untuk dicerai. Dan ternyata bukan karena orang itu tidak baik. Orangnya baik, cuman karena ada sesuatu yang menjadikan dia tidak senang, sehingga tidak ada cinta di dalam menjalani kehidupan ini. Disebutkan, aku tidak membencinya karena jelek. Aku tidak minta cerai karena jeleknya dia, bukan karena agamanya tidak baik. Walakini akrahul kufra fil islami, akan tapi aku takut kekafiran di dalam Islam. Jadi memang ada sebuah keluarga itu memang sudah tidak ada cinta. Dan sebabnya bukan karena hatinya berpaling. Memang ada, memang suatu hal yang menjadikan tidak suka. Sehingga pengabdian tidak bisa terjadi, pengorbanan pun tidak ada, yang ada hanya kedoliman, sudah benci, musuhan. Itu kalau dibiarkan berkembang menjadi permusuhan yang menjadi kemana-mana. Mungkin bisa seorang istri menjelekkan suaminya sampai keluarganya disebut-sebut, kamu dasar keluarga begini. Terus semakin gede dosanya, maka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad memberikan pelajaran agar memberikan kebun yang dulu pernah dijadikan mahar kembalikan kepada suamimu. Kalau suamimu itu mengambil, maka jatuhlah cerai. Itu namanya khulu. Jadi khulu itu adalah diperkenankan, tentunya adalah dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Lah kalau khulu ini tidak ada aturannya seperti cerai. Kalau cerai itu seorang laki-laki tidak boleh mencerai suami istrinya waktu dalam keadaan haid. Jadi kalau ada suami mencerai istrinya dalam keadaan haid, hukumnya haram. Tapi cerainya tetap jatuh. Tapi kalau khulu tidak. Karena apa? Kalau khulu itu kemauan daripada sang istri. Jadi karena khulu kemauan dari sang istri, maka boleh dia milih kapan saja. Sebab adanya sang suami kalau mencerai istri, jangan sampai waktu haid itu tujuannya agar jangan terlalu lama menunggu iddah sang istri, sebab kalau haid untuk mencari 3 kali suci itu lebih panjang daripada waktu dicerai dalam haid yang tidak digauli. Jadi dalam keadaan suci yang tidak digauli, kalau seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan suci, tinggal ngitung suci, haid, suci, haid, suci. Suci yang ketiga masuk haid, sudah boleh menikah lagi sang istri dengan orang lain. Jadi masa iddahnya tidak terlalu panjang. Tapi kalau seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan haid, itu masa penantiannya panjang, jadi dolim kepada istri. Sehingga diharamkannya mencerai istri dalam keadaan haid ini untuk menjaga kepentingan sang wanita. Nah, adapun di dalam masalah khulu, karena yang menginginkan perceraian adalah yang wanita, wanita maka bebas kapan saja. Seandainya wanita dalam keadaan haid minta dicerai sama sang suami, dia membayar, selesai, jatuhlah perceraian, dan itu tidak haram karena beda. Karena khulu itu yang menginginkan adalah wanita tersebut. Kemudian syarat khulu itu adalah harus dipenuhi. Ya, di antaranya adalah ya harus dengan imbalan. Istri memberikan imbalan sekecil apapun. Misalnya dengan pulpen ini cerailah aku, kok diambil sama sang suami, maka jatuh cerai. Yang kedua, perceraian dengan cara khulu ini tidak boleh terjadi kecuali istri itu yang akalnya itu sadar. Bukan dalam keadaan mabuk, bukan dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan gila. Jadi istri yang berakal dan sadar dengan akalnya. Kemudian ada hukum yang lain lagi, setelah khulu itu terjadi maka tidak bisa sang suami itu menambah dengan tolak. Jadi begini ya, kalau ada seorang suami mencerai istrinya di dalam masa iddah, kok tiba-tiba menjatuhkan cerai lagi, hitungannya masuk yang kedua. Misalnya seorang suami mencerai istrinya, baru seminggu tambah lagi, aku cerai lagi, aku cerai kau lagi, maka jatuh dua. Jadi tolak yang berurutan dalam masa iddah itu jatuh hitungannya. Tapi kalau khulu tidak, misalnya setelah sang istri minta dicerai oleh sang suami, akhirnya diterima tebusannya tadi oleh sang suami, maka jatuhlah. Kemudian setelah itu kok suami ngomong engkau aku cerai, tidak jatuh, karena tidak masuk hitungannya. Dan di dalam fikih kita Imam Syafi'i, memang khulu itu hukumnya kayak perceraian, bukan fashun nikah. Jadi nanti ada perceraian at-talak, khulu, fashun nikah. Fashun nikah itu membatalkan pernikahan yang dilakukan oleh mahkamah karena sebab. Jadi perceraian yang dibatalkan oleh pernikahan yang dibatalkan oleh mahkamah. Jadi kalau khulu ini tuntutan sang istri, kalau ditolak itu permintaan sang suami, kalau fashun nikah ini adalah karena satu hal, bisa saja sang suami menuntut, apa sang istri menuntut, atau tiba-tiba sang mahkamah itu memberikan keputusan karena satu hal. Jadi kalau fashun nikah ini tidak mengurangi bilangan, kalau khulu itu karena dianggap tolak mengurangi bilangan. Bilangan apa itu? Tolak tiga itu, masalah tolak dua dan talak tiga. Baik, ini adalah masalah khulu. Sepintas kesimpulannya seperti ini kalau khulu, bahwa seorang wanita juga punya hak untuk mencerai, tapi dengan cara harus minta bantuan kepada pengadilan agar dijaga keamanannya, dan juga dijaga kemaslahatan sang anak, dan juga dijaga jangan sampai terjadi kedoliman setelah perceraian. Ini adalah keindahan di dalam Islam. Yang jelas begitu adilnya Islam, wanita pun bisa mencerai suaminya, tapi dengan cara khulu, misalnya dengan cara membayar. Baik, inilah yang bisa kita hadirkan sepintas tentang khulu. Tapi ingat, yang terjadi di mahkamah saat ini biasanya bukan khulu tapi sudah perceraian. Misalnya seorang istri minta kepada suaminya, langsung suaminya ngomong, ya sudah aku cerai kamu. Nah, ini jatuhnya dengan kalimat cerai. Mula-mula seperti khulu, tapi khulu yang akhirnya jatuh cerai, maka jika demikian dia seperti cerai. Tapi yang namanya khulu itu cukup sang istri memberikan duit, kemudian sang suami menerima, itulah khulu. Tapi kalau tiba-tiba sang istri, ya sudah saya cerai engkau dengan 100 ribu, maka itu khulu tapi punya hukum persis seperti cerai. Persis seperti cerai dalam arti dia masa iddahnya. Jadi kalau khuluk tadi, kalau khuluk itu kan tidak bisa ditumpangi oleh perceraian. Tapi kalau suami mencerai dengan uang tadi, suami yang ngomong dicerai, itu bisa ditumpangi dengan cerai lagi. Maka hati-hati begini loh ya. Jadi kalau ada seorang suami mencerai istrinya, kamu aku cerai tiga, jatuh tiga. Atau aku mencerai kamu hari ini, sudah itu besok ngomong lagi, aku cerai, masa dalam iddah, jatuh dua. Besoknya lagi ngomong, aku cerai, jatuh tiga. Tapi kalau khuluk tadi, enggak. Setelah khuluk selesai, kemudian kok suami esok harinya ngomong, aku cerai kamu, tidak akan jatuh. Jadi harus hati-hati di dalam perceraian, makanya jangan ngomong. Ngomong-ngomong cerai, para suami jangan mudah ngomong cerai. Adapun menurut jumhur ulama, kalau ada orang ngomong, engkau aku cerai tiga, jatuh tiga. Kecuali ada pendapat akhir zaman, orang abad ke-7, dia mencoba berbeda, bahasanya tolak tiga itu yang diucapkan dalam satu tempat, itu jatuh satu. Maka ini adalah bertentangan dengan apa yang dikukuhkan oleh jumhur ulama, bahkan kesepakatan ulama terdahulu. Kalau ada seorang laki-laki ngomong kepada istrinya, engkau aku cerai dengan cerai tiga, maka itu adalah jatuh tiga. Ini harus kita pahami, biarpun di dalam undang-undang agama, apa undang-undang pengadilan agama kita itu adalah tolak tiga yang diucapkan sekaligus jatuh satu, yaitu karena ngikuti orang akhir zaman. Maka kita hati-hati, jangan sampai kita seperti itu, karena ini urusan-urusan semacam ini harus hati-hati. Apalagi di dalam madhab Imam Syafi'i, urusan yang namanya hubungan suami istri itu sangat hati-hati. Jangan ngentengin, takut terjerumus dalam kehinaan zina. Itulah yang bisa kita hadirkan di dalam masalah khuluk. Para suami jangan mudah mengucapkan kalimat cerai. Karena apa? Kalimat cerai itu berat. Banyak orang menyesal, aku sudah ngomong cerai. Dan juga kami himbau kepada orang yang sering mengurusi urusan ini, atau Anda sering ditanya oleh orang, itu jangan serta-merta Anda terima. Biasanya ada orang ngadu, saya sudah dicerai suami saya, bagaimana saya? Kalau memang sudah dicerai, memang harus pisah. Cuman kita pengen tahu suamimu ngomong apa. Tak taunya apa, suaminya hanya ngomong gini, kalau begini terus kamu aku cerai loh ya. Itu belum jatuh cerai. Kadang-kadang kalimatnya, maka himbau, dihimbau. Kalau ada orang ngadu urusan perceraian, suruh nyatet. Karena pernah kita coba, waktu dicatat itu ternyata antara suami dengan istri gak sama. Rupanya karena istrinya selalu sudah terlalu pegel sama si suami, sudah gak senang sama suami, hanya kalimat, kamu nanti kalau begitu terus aku cerai, sudah dibilang, aku dicerai. Karena sudah gak senang sama suaminya. Jadi kadang-kadang kalimat yang belum menunjukkan perceraian yang sesungguhnya itu sudah ditafsiri oleh sang istri dengan perceraian biar cepat bebas dari sang suami, atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Jadi memang harus ya dicatat ngomong apa sih sang suami. Setelah suami ditulis ngomongnya begini, disodorkan kepada istri, kamu dengar kayak begini? Kalau memang sama sudah benar, baru nanti dihukumi. Dan khususnya para ustadz agar tidak masuk fitnah. Sebab apa? Ada orang ngadu ke sini karena saya lupa, tidak saya suruh tulis. Setelah itu saya hukumi bahasanya, ini perceraian tidak terjadi karena sesuai dengan omongannya. Tak taunya ini yang ngomong suaminya, yang ngadu suaminya. Suaminya ngadu ke kami, lalu kami hukumi bahasanya perceraian tidak terjadi karena kamu hanya ngomong begitu. Rupanya istri yang ngadu kepada ustadz lain sesuai dengan bahasa sang istri. Akhirnya sang kiai itu ngomong jatuh cerai. Wah, akhirnya apa? Loh kok Bu Yayah yang ngomong gak jatuh, tapi kiai ini ngomong jatuh. Akhirnya sedikit gak enak, dipikir main-main hukum. Akhirnya wah, ini pengalaman kalau begini. Bahkan sampai komentar kiai itu sampai tidak enak, kata suaminya. Katanya apa? Loh kok enak saja ngomong tidak cerai, itu kan bahaya, ini kan zina, kok goblok sampai ngomong begitu. Baik, wah inilah permasalahannya apa? Saya tidak dengar langsung dari sang istri. Bisa saja waktu istri ngadu ke sana berlebihan ada tambahannya. Maka jangan sampai Anda masuk fitnah. Jadi para ustadz itu kalau menyelesaikan masalah suruh aja nyatet, biar ini catat kalau tanda tangan ini berdua. Sebab nanti takut diadukan ke ustadz lain dengan emosinya dia, akhirnya dia cari pendukung. Tidak tanpa disadari akan terjadi satu perendahan kepada ulama yang lain. Makanya kalau ada ulama mengatakan cerai, kamu ngomong apa ke dia? Kata kiai ini cerai Bu ya saya ini. Enggak, kamu ngomong apa dulu? Ini harus ditanya. Kadang-kadang yang itu redaksinya dirubah. Sudah terjadi berbeda. Kamu akan aku cerai. Kamu aku cerai. Sudah berbeda. Kamu akan aku belum cerai. Kamu aku cerai. Ini sudah berbeda. Jadi kalimat-kalimat cerai ini harus dicermati, sehingga para ustadz tolong agar tidak jadi fitnah antara ustadz yang lainnya, agar hati-hati dalam masalah ini. Kemudian sisi lain, ini adalah amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang tak suruh pulang dulu, saya tidak bisa ambil keputusan, kamu pulang, masing-masing pulang, bikin oret-oretan. Nanti kapan dikirim lagi ke saya, ngomong apa sih, ceritanya kayak apa, diingat secara yakin bahasanya suamiku ngomong begini. Yang suami ngomong, kadang-kadang setengah lupa, iya iya ngomong apa. Lah kalau ragu ya gak bisa dijadikan hukum. Antara saya kayaknya ngomong kamu aku cerai, tapi kayaknya aku ngomong kamu akan aku cerai. Lah kalau masih begini gak bisa dijadikan hukum mencerai, karena masih ragu. Eh pak, kamu yakin yang mana? Bingung bu ya, kalau bingung batalin semuanya, nggak jadi kalimat itu. Harus begitu hukum cerai. Karena apa? Pernikahan yang sudah pasti terjadi tidak boleh dibatalkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Hal yakin la yuzalu bisyaki. Ini kepada para pembimbing, para ustadz, agar tidak tergopoh-gopoh di dalam mengambil keputusan perceraian, akan tak sebab ini akan menjadi fitnah. Sebab bisa menjadi sebab perzinaan tanpa disadari perzinaannya suami istri. Suami istri berzina, ya ini kasusnya. Suami istri jadi zina. Karena apa? Para ustadz salah di dalam mengambil keputusan urusan perceraian. Ini saja wallahu a'lam bisawab. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai kepada hadis yang ke 3. Dari Sayyidina Mu'ad. Qala al-musaddiq rahimallahu ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqala wa an mu'ad radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad. Qala, beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutusku Rasulullah. Jadi Sayyidina Mu'ad itu yang pernah diutus oleh Rasulullah untuk pergi ke Yaman. Lain lagi yang pernah diutus Rasulullah untuk ke Yaman adalah Imam Ali karamallahu wajah. Bahkan kalau kita ke Yaman sana, ada masjidnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Yaman Utara. Faqala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, ngasih tahu, innaka, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad, ta'ti, akan mendatangi kauman, satu kaum, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, dari orang Nasrani atau Yahudi. Fadu'uhum, maka ajaklah mereka terlebih dahulu, ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Fadu'uhum, maka ajaklah mereka terlebih dahulu, ila syahadati, untuk bersyahadat bahwasanya alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anni, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Fa'inhum jika mereka atau patuh dengan ajakanmu, atau lidalika, patuh dengan yang demikian itu ajakanmu, baru fa'alimhum, maka beritahu kepada mereka, fa'alimhum, kasih tahu kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qadiftarada, telah mewajibkan alaihim, kepada orang yang bersyahadat, orang Islam, bukan him kepada mereka yang masih kafir, him jika mereka sudah nerima, khamsa salawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka patuh dengan yang demikian ini, nerima, fa'alimhum, kasih tahu mereka, annallah, sesungguhnya Allah, qad iftarada alaihim, telah mewajibkan kepada mereka sodakotan. Ingat kalimat sodakoh ini sering digunakan dalam hadis adalah untuk yang wajib. Jadi sodakoh itu ada dua model, ada sodakoh wajib dan sodakoh sunnah. Kalau sodakoh wajib itu namanya zakat ya. Jadi tetap kalau zakat itu dinamai juga sodakoh. Cuman kalau di tempat kita yang namanya sedekah itu pasti sunnah, kan begitu? Zakat-zakat. Padahal sebetulnya dalam takbir hadis Nabi, yang namanya sedekah itu umumnya justru untuk yang wajib. Yang wajib lah, ini sedekah. Iftarada, Allah telah mewajibkan alaihim, kepada mereka sedekatan zakat. tukhadu yang diambil min aghniyaihim dari orang-orang kayanya mereka, faturaddu dikembalikan ala fuqaraihim kepada orang-orang fakirnya mereka. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka patuh, awas, fa iyyaka, awas-awas, wa karaim amwalihim, untuk mengambil harta-harta mereka yang mahal. Karaim itu harta yang mahal, harta yang bagus. Wattaqi, dan takutlah engkau da'watal madlumi, doanya orang yang didolimi. Fa innahu, maka sesungguhnya, laisa bainaha, tidak ada antara doa wa bainallah dan Allah itu hijabun hijab. Jadi antara doanya orang yang dianiaya dengan Allah tidak ada pembatas. Maksudnya langsung diterima. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, yang pertama bahwasanya begitulah pendidikan Rasulullah, itu tidak langsung mengajak perang. Jadi waktu menyuruh Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman, itu di situ adalah orang Yahudi dan Nasrani, seru mereka untuk mengakui bahasanya Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dan alhamdulillah mereka nerima. Dan setelah itu apalagi, baru kau ajari mereka sholat, kenalkan mereka sholat. Setelah itu apa? Lanjutkan agar mereka juga kenal urusan zakat. Dan zakat ini ada tambahan keterangan, diambil dari orang fakir mereka dan dikembalikan kepada orang kaya mereka. Dan hikmahnya luar biasa, zakat ini meluluhkan hati orang fakir di kiri kanannya. Sehingga dihimbau di dalam urusan zakat itu, kalau zakatnya orang sendang itu diupayakan nanti dikembalikan kepada orang fakirnya orang sendang. Memang seperti itu aturannya. Jangan sampai zakatnya orang sendang dipikir dikirim ke Jakarta. Kenapa? Hikmahnya ini kurang. Karena orang sendang itu yang setiap hari dengar dieselnya orang kayanya itu loh. Kena debu truknya setiap saat itu, enggak pernah dapat bagian. Maka begini, manajemen membagi zakat itu bukan seperti itu. Jadi zakat itu diberikan, diambil dari orang kayanya kampung itu atau kota itu, dikembalikan kepada orang fakir di kota itu. Sehingga bab menakal memindah zakat itu adalah berat. Jadi zakat tidak boleh dipindah kecuali dengan aturan yang ketat. Zakatnya orang Jakarta boleh dipindah ke sini tapi dengan aturan. Atau zakatnya orang sini boleh dipindah ke Bandung tapi dengan aturan juga. Di antaranya menemukan di sana orang yang lebih butuh, atau di sini sudah enggak ada yang butuh. Karena kemarin Anda cerita ada satu kampung sudah kaya semuanya, alhamdulillah. Bagaimana zakatnya? Tetap wajib keluar zakat. Bolehlah dibawa ke masjid? Enggak boleh. Lalu dibawa ke mana? Bawa ke orang fakir yang ada di sekitar kampung tersebut. Jadi ini urusan zakat, diambil dari orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang fakir mereka, dan orang fakir mereka merasa tersanjung dan terlindungi, paling tidak ikut merasakan. Dan zakat itu bukan zakat fitrah saja. Ini permasalahan itu yang masyhurnya zakat fitrah. Selama ini kalau dibahas di masjid-masjid hanya zakat fitrah. Lalu zakat panenannya ada di mana? Zakat panenan itu di mana? Padahal kalau seorang itu punya panenan, baik itu tanahnya nyewa atau tak kerjasama, itu sama. Tetap wajib mengeluarkan zakat. Misalnya kerjasama, kami punya tanah, Anda yang ngerjain, Anda yang ngerjakan tanah tersebut, maka wajib mengeluarkan zakat. Dan zakatnya itu dikeluarkan sebelum dibagi. Dan kapan orang wajib mengeluarkan zakat padi? Mohon maaf, karena kita sering lihat padi di kiri kanan sini. Juga kalau kita masuk ke daerah Indramayu sana, padi semua, masya Allah. Kemudian ke daerah Raja Galuh sana juga banyak padi. Itu banyak padi-padi Majalengka ya. Nah itu wajib zakat itu, jangan main-main. Jadi kalau Anda sudah punya panenan 1 ton koma 2 padi 1 ton koma 2, maka saat itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Kalau dijadikan beras, 7 kuintal setengah beras. Jadi kalau panenan Anda sudah sampai sebegitu, maka Anda wajib mengeluarkan zakat 10%. Kalau tidak, ketahuilah Anda ditunggu oleh api neraka. Dan ketahuilah hikmahnya luar biasa. Cuman ada penyakit, Bu. Kalau sedekah mah enak, tapi urusan zakat berat. Ini kan setan yang ngajak. Padahal pahalanya membayar zakat lebih gede daripada sedekah. Jadi kalau dapat 3 ton itu berarti dia wajib mengeluarkan zakat 3 koin. Banyakkan mana, Bu? Berarti kalau 3 ton diambil 3 kuintal, sisanya berapa? 2 ton 7 kuintal. 3 kuintal dengan 2 ton 7 kuintal banyakkan mana? Itu memang namanya orang pelit. Kayaknya orang yang bayar enggak bayar zakat itu sebenarnya doa begini, ya Allah, gimana agar saya tidak wajib zakat? Oh iya, nanti saya kirim mereng nanti. Minta dikirim mereng, kalau pengen enggak zakat itu kirim mereng. Jadi zakat itu wajib kaum muslimin dan muslimat, tolong jangan diabaikan. Wajib mengeluarkan zakat. Hati-hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanian. Yang punya toko-toko. Dan kalau bisa diberikan kepada orang di sekitar kita. Apakah boleh diberikan kepada orang yang bekerja? Boleh, tapi tetap urusan gajinya gaji. Misalnya ada orang yang bahasa kita itu apa? Yang kalau bahasa Jenmur derep ya. Kalau bahasa kita derep juga di sini. Jadi ngambil apa kerja di apa panen, kalau panen datang ikut ya. Enggak apa-apa, kita beri semestinya. Baru setelah itu kalau kita dia kita kalau kita lihat dia adalah fakir, boleh dia mengambil zakatnya sekalian. Boleh. Dan tidak usah nunggu kering, tidak usah diselip, tidak apa-apa, langsung saja biar segera nyampe ke sana. Karena belum tentu dia itu butuh sekarang, bisa saja padi itu mau ditimbun, mau dimasak bulan depan atau untuk menantu anaknya, kan bisa saja. Intinya harus kita takut kepada Allah. Jadi kadang-kadang ini teledor urusan-urusan semacam ini. Biarpun kerja sama, ini ada orang punya tanah, saya ngerjain, sama. Kalau sudah keluar padi 12 1,2 ton, 12 kuintal ya. 12 kuintal padi, kalau berasnya 7 kuintal setengah, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Tolong ini diperhatikan. Kalau Anda melihat tetangga Anda belum mengeluarkan zakat, tolong disentuh hatinya. Karena kalau Anda cinta, Anda harus mengingatkan dia. Karena dosanya sangat gede dan menjadikan tidak berkah. Kalau zakat tidak dikeluarkan itu ngerokoti harta yang lain. Dimakan anak jadi jahat, dimakan istri kurang ajar, suami tambah tidak sayang. Ibu rugi, Bu. Kalau sudah duit zakat dimakan gak enak. Dan diberikan ke tempat yang benar, jangan diberikan ke kiai dan jangan diberikan ke pondok, jangan diberikan ke masjid ini. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau sudah patuh mereka mau membayar zakat, awas wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ini keadilan. Wa iyyaka, awas-awas mengambil harta yang bagus dari orang kaya. Dalam hal ini maksudnya melebihkan urusan zakat. Jadi memang kita itu tidak boleh zalim kepada fakir miskin. Makanya kita keras kemarin itu apa? Jangan sampai zalim kepada haknya fakir miskin. Jadi jangan sampai fakir miskin didolimi, duitnya dipakai bangun masjid. Wah, zalimnya luar biasa. Tolong yang pernah ini harus tobat ini. Tobatnya cukuplah berhenti barangkali ikut fatwa-fatwa yang kepleset beberapa waktu yang lalu. Duit zakat buat bangun masjid, buat zakat bangun sekolahan, ini musibah. Duit zakat bangun masjid, yang masuk masjid siapa? Orang kaya atau orang melarat? Yang masuk masjid nanti? Orang kaya dan orang melarat. Nah ini kan kasihan, jadi duitnya orang melarat dibuat orang kaya. Yang bangun masjid semestinya adalah orang kaya. Kenapa diambilkan dari duitnya orang melarat? Ini suatu kedoliman yang tidak pernah dicermati. Dolim, dolim, haram, haram, hati-hati. Jadi di samping kita tidak boleh zalim kepada orang fakir, ini indahnya syariat Nabi Muhammad. Kita juga tidak boleh zalim kepada orang kaya. Selagi tidak wajib zakat, kita tetap mengatakan tidak wajib zakat. Misalnya ibu jual rumah, harganya 5 miliar. Karena ibu jual rumah harganya 5 miliar, maka wajib zakat atau tidak? Kenapa? Oh, rumah-rumahnya ibu kenapa wajib zakat? Nah karena rumahnya ibu sendiri tidak wajib zakat, karena biarpun 5 miliar bukan ustadz ngambil kesempatan, wah 5 miliar nih 2,5% ini berapa? Oh gak ada, 5 miliar berarti 2,5% adalah 250 juta kali 2 ya 500 juta wah lumayan atau bagaimana? Ekonomi dia 1 miliar itu zakatnya berapa? 25 juta kan? Berarti 50 juta lumayan nih, gak ada. Kecuali orang berdagang jual inten, jual emas, jual permata harganya 2 miliar wajib mengeluarkan zakat. Karena jual beli, kalau Anda jual tanah tidak wajib membayar zakat. Dan jangan fatwakan membayar zakat. Kalau suruh minta sedekah bangun masjid, mangga dari sini. Karena dia orang kaya, itu pondok pesantren perlu bantuan, boleh dari duit ini, tapi jangan dari duit zakat. Jadi kita berbuat zalim kepada orang kaya juga tidak haram, kan tidak boleh. Sampai diberi oleh Rasulullah, wattaqi da'watal madlum, awas jangan zalim kepada orang kaya sekalipun, doanya makbul nanti. Makanya zakat fitrah itu ya 2,5 kilo lebih sedikit, jangan 50 ribu. Mana ada beras harganya 50 ribu 2,5 kilo? Hah? Itu ada orang itu tidak tahu ijtihadnya itu dari akalnya sendiri. Ada sebuah sekolahan, karena sekolahnya orang kaya, jadi pengen beda. Zakat fitrahnya berapa? 50. Ini beras campur inten itu. Zakatnya adalah tanda 2,5 kilo plus sedikit itu. Tidak boleh ganti 50 kilo beras 2,5 kilo berapa sih harganya? Paling mahalnya adalah 25 ribu. Ya sudah, senilai itu. Kalau ada kelebihannya minta, harus bilang kepada yang bersangkutan, Pak Haji, zakatnya sih aslinya cuma 20 ribu, tapi kami ingin ada tambahannya. Oh ya, tapi kalau langsung diputuskan zakat pesantren ini 50 ribu, ini haram hukumnya dosa. Diingat Rasulullah, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Awas engkau mengambil sesuatu, milih yang paling bagus dari harta mereka, termasuk di antara yang lebihkan. Kalau mereka melebihkan sih boleh. Zakat saya sebetulnya cuma 25 juta. Cuman saya takut ada yang kurang, saya tambah menjadi 30 juta. Ini baru benar. Tapi kalau dari pihak ustadznya memutuskan wajib keluar zakat, wah ini bermasalah. Enggak bisa seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai wattaqi da'watal madlum. Awas doanya orang yang didolimi. Orang kaya didolimi. Sampai diriwayatkan kalau orang didolimi biarpun orang itu ahli maksiat, dikabul doanya. Orang didolimi maksiat. Sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan di musnad Imam Ahmad bin Hanbal, da'watul madlumi mustajabatun, doanya orang yang dianiaya itu bakal diterima oleh Allah. Wa in kana fajiran, biarpun dia ahli maksiat. Sebab apa? Kalau dia ahli maksiat, fawujuruhu ala nafsihi, sebab kemaksiatannya urusan dia dengan dirinya sendiri, dengan Allah. Makanya enggak boleh kita zalim kepada orang fajir sekalipun, sebab kemaksiatannya adalah dengan Allah, urusannya kepada Allah. Makanya biarpun orang itu fajir, kalau fakir dia berhak menerima zakat. Tapi kalau anda ngasih sedekah, lain cerita. Jangan berikan sedekahmu kepada orang fajir. Tapi kalau zakat itu haknya dia, dia fakir fajir. Hanya mungkin caranya bahwa mungkin kita undang, saya akan beri zakat kalau memang nanti setelah sholat habis waktu, sambil dikasih tausiah. Jadi ini harus kita fahami, jangan sampai kita berbuat dolim kepada orang fakir dengan salah meletakkan zakat. Memberikan zakat kepada kiai, berikan zakat ke pesantren, ini harus diulang-ulang. Sebab kita kemarin ketemu di daerah Jawa Barat sana juga kasus yang kayak begitu lagi. Jadi orang melaratnya kalah terus sama kiai. Orang melaratnya kalah, jelas kalah kalau saingan sama kiai. Kalau paling orang melarat kalau dikasih zakat 100 ribu, kalau kiai 10 juta. Nah ini kan gak bener. Kecuali kiainya melarat, termasuk pondok-pondok, tidak usah diambilkan dari duit zakat. Kadang-kadang untuk pencetakan buku, buku mau dibagi-bagi untuk dakwah. Lah ini untuk dakwah bahaya juga. Zakat tidak boleh untuk dakwah. Karena zakat untuk lil fuqara, masakin saja kan, dan orang-orang yang punya ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an, punya utang dan sebagainya. Sekarang kalau misalnya duit zakat digunakan untuk berdakwah, lalu saya belikan sound system, Bu. Yang dengar siapa, Bu? Orang kaya saja atau orang melarat juga? Semuanya. Loh, berarti orang kaya mengambil faedah di sini. Haram, makanya hati-hati jadi ustadz itu. Enggak enak, kopiahnya putih, jubahan imamahan, tak taunya daftar masuk neraka. Ini urusan zakat ini penting juga, dibikin sound system ini. Lihat kalau sound system dari duit zakat ini, coba. Yang kaya ini enggak boleh dengar, kan begitu mesti. Ini spesial untuk orang fakir, begitu. Karena ini zakat bukan untuknya orang kaya. Ini makanya hati-hati duit zakat, sudahlah. Jadi amil-amil bodoh, amil-amil tidak ngerti masuk neraka. Makanya banyak konsultasi. Ini diingatkan Rasulullah, wa karaima, tidak boleh zalim kepada orang fakir, juga tidak boleh zalim kepada orang kaya. Makanya waktu ada istilah zakat profesi, itu ulama tuh hati-hati. Dijelaskan secara jelentreh zakat profesi karena tidak pernah disebut di zaman Rasul. Makanya zakat profesi itu diringankan seringan-ringannya. Setelah dipotong untuk kebutuhan-kebutuhan, baru bersihnya nanti dipotong untuk zakat profesi. Jangan buru-buru enak main potong saja, mengambil haknya orang lain haram. Hati-hati. Dan memang tidak ada dalam fikih Syafi'i, tapi memang harus dihadakan, sebab ada orang yang gajinya 15 juta. Ya, ada 10 juta gaji. Ada yang 5 juta. Gaji apa itu? Luar biasa. Sekarang petani hanya hasil 3 ton saja sudah keluar zakat. Masa gajinya 15 juta enggak wajib zakat? Maka di sini pertimbangan para ulama, sehingga mereka lebih cenderung kepada fikihnya madhab Imam Abu Hanifah, semua yang menghasilkan harus keluarkan zakat termasuk kontrakan. Dalam fikih Syafi'i enggak ada yang wajib zakat. Yang wajib zakat itu cuma 6 hal dalam fikih Syafi'i. Makanya kalau ustaz hanya pegang fatul qorib saja, ini menyiksa, itu bisa berbahaya nanti. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul... Oh, kitab besar itu. Akan tapi fikih ini berkembang. Fathul Qorib itu ditulis abad keempat takrib itu. Belum ada orang punya toko gede, bukan, belum ada orang punya gaji. Sekarang gaji DPR berapa? Hah? Gaji direktur ini berapa? Makanya para ulama Syafi'iyah akhir zaman juga berpikir. Sehingga para ulama-ulama zaman sekarang harus punya komunikasi dengan ulama lain yang mereka juga berkecimpung di dalam dunia kemaslahatan umat. Tapi dengan syarat jangan sampai dolim kepada orang kaya. Dengar gitu, kalau di dalam kitab, kalau kata Fathul Qorib saja, amwal zakawiyah itu harta yang harus zakati cuman apa? Yang apa? Ada 5. Apa zakat ziraah, apa zakat masyarat yang 10% tanaman, emas, perak, tanaman, harta pertemuan, kemudian tambang, apa lagi? Pertanian itu adalah tanah. Ya, pertanian, emas, perak, tambang, pertemuan, temuan, dagangan, 6 tok. Wah, tidak ada zakat yang lain. Ternak tidak, ternak pun ada aturannya. Jadi ternak ayam yang miliaran tidak wajib zakat. Nah, yang punya sarang burung enggak wajib zakat. Nah, ini kan pincang benar dalam hal ini. Maka itulah ulama kembali kepada satu diskusi yang panjang, ulama-ulama yang ahli warok juga di seluruh dunia itu memikirkan tentang ini semuanya, sehingga muncullah zakat yang namanya zakat profesi. Sehingga kami selalu ngomong zakat profesi pada dasar asal madhab Syafi'i tidak ada, akan tapi ada dalam usul madhab Imam Abu Hanifah, dan itu sudah dikembangkan, dan kita perlu mengambil yang demikian ini. Makanya dengan demikian zakat profesi hati-hati, pelan, jangan buru-buru. Makanya memang ada yang terkait, makanya waktu kami menjawab zakat profesi itu dengan pengambilan yang paling gampang. Nisabnya memang seperti emas, kemudian cara pengumpulannya adalah seperti padi, dan pengeluarannya pun adalah seperti emas 2,5%, tidak seperti padi 10%. Jadi ada agar gampang, itu pun setelah dibersihkan untuk biaya transportasi, biaya yang jaga rumah kontrakan tersebut, biaya ini dihabis bersihkan, baru setelah itu dikeluarkan zakat 2,5% agar kita tidak masuk bab kedzaliman kepada orang-orang kaya tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Namun untuk memudahkan ini, kami ingatkan sekali lagi, kami beri kesempatan satu penanya dari jamaah bapak-bapak, satu penanya dari jamaah ibu-ibu, dengan satu orang satu pertanyaan. Mangga dimulai dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahid dari Sumber. Sebelum saya bertanya, saya minta izin buat bertanya Uya Yahya, karena ini keluar dari tema pembahasan hari ini. Ini mengenai pendidikan, Buya. Apabila kita mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, khususnya itu negara non-Islam, ya, saya pernah bertanya ke siswa yang lulusan dari negara itu, dia bilang bahwa kehidupan, lingkungan hidup itu jauh dari agama. Bahkan dia bilang sholat dalam satu tahun 10 jari itu bisa dihitung. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila kita mendapatkan itu, keputusan apa gitu, Bu ya? Lalu yang kedua, di negara-negara yang tidak Islam, ya, negara non-Islam ini mengenai pendidikan, apabila kita mengikuti itu akan pasti akan lingkungan hidup karena diri sendiri bilang begitu. Ini mengenai menyangkut ini juga. Satu aja. Oh, ya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari ibu-ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang dirahmati Allah, siapapun tidak menginginkan perceraian, harapannya ingin bahagia dunia dan akhirat. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari perceraian dalam rumah tangga? Sekian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Mukarram Buya Yahya untuk menjawab pertanyaan. Ada pembahasan fikih tentang perginya seorang muslim ke negeri kafir. Hukumnya adalah haram pada dasarnya, kecuali satu hal, untuk menegakkan agama di sana. Karena apa? Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan tentang undang-undang syariat Nabi Muhammad. Jadi ada dibahas tentang keluarnya orang muslim ke negeri kafir, bagaimana adalah tidak diperkenankan, karena tempat harbi itu adalah bukan tempat kita, sehingga hukumnya keluar ke tempat tersebut adalah haram, kecuali Anda punya misi untuk membawa mereka kepada Islam, dan itu pun harus ada jaminan keselamatan Anda untuk menjalankan syariat untuk diri Anda. Kalau ternyata menjadikan syariat Anda keter, Anda tidak boleh ke sana. Tidak usah beralasan dengan dakwah. Sehingga waktu para waliullah, para wali songo dari Hadramut kemudian ke Gujarat, ke Indonesia, mereka punya misi untuk itu. Jadi kalau tanpa misi itu adalah tidak diperkenankan. Misalnya, wah saya dapat rumah di tengah-tengah mana sana, di negeri kafir sana. Jadi wah enak rumahnya. Kita haram pergi ke sana. Ini yang harus kita hadirkan. Adapun jika ada orang mau belajar ke tempat tersebut, sama kasusnya, karena pergi ke tempatnya orang kafir, dengan catatan adalah di sana untuk membawa pesan-pesan Islam. Yang kedua, harus ada jaminan keselamatan untuk akidah kita. Kalau tidak, tidak dibenarkan yang demikian itu. Maka jangan ambil resiko urusan agama. Dan banyak dari teman-teman itu yang pergi ke Amerika itu berdakwah, ke Australia berdakwah, karena di Amerika juga banyak berdakwah. Barangkali yang dimaksud adalah memang suatu negeri yang memang benar-benar yang anti-Islam, sehingga ada simbol-simbol keislaman langsung dipangkas dan tidak boleh melaksanakan, maka haramnya mutlak. Tapi kalau misalnya di daerah Kanada sana ada kampung Islam, bahkan teman-teman kami yang ada di sana pun tidak pernah merasakan ada gangguan untuk menjalankan syariat Islam. Bahkan lebih dengan mudahnya mereka menjalankan. Kalau kasusnya sedemikian, tidak ada masalah dengan untuk berdakwah, akidahnya terjaga, imannya terjaga. Tapi kalau negeri yang memang agama tidak bisa ditegakkan di situ, seperti yang ditanyakan, orang sholat pun jarang, kita bisa saja kebawa. Kalau begitu kasusnya, maka haram bagi siapapun datang ke tempat tersebut. Maka jangan ambil risiko urusan agama kalau sudah terjerumus, na'udzubillah. Sehingga banyak orang mengambil uang saja, pengen bekerja yang penting dapat duit, tapi tidak pernah peduli urusan agamanya. Jangankan kok keluar negeri sana, jangankan ke negeri kafir, sekarang di Cirebon Raya saja kadang-kadang orang rela, mohon maaf, bekerja biarpun melanggar Allah, yang penting dapat duit. Mulai dari rela meninggalkan sholat, mulai dari rela melepas kerudungnya, mulai dari ini, banyak ini di negeri kita saja ya. Nah, ini adalah permasalahan berat karena iman yang kurang, seolah-olah rezeki hanya di situ-situ saja. Dan itu bakal difakirkan oleh Allah jika ada orang punya prasangka buruk kepada Allah. Sehingga mohon yakin bahasanya, kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram, bakal diganti oleh Allah dengan yang halal, yang lebih banyak lagi. Barangkali ada di antara yang hadir masih bekerja, sehingga harus patuh dengan undang-undang yang melanggar syariat. Undang-undang di kantor tersebut melanggar syariat, misalnya Anda harus membuka aurat Anda dan sebagainya, maka ketahuilah, mulai saat ini harus berpikir bagaimana harus berubah, minta kepada Allah, ya Allah pindahlah saya ke tempat, dari tempat yang haram ini ke tempat yang halal. Anda harus bencikan keadaan semacam itu. Kalau Anda nikmati itu, Anda tidak ditolong oleh Allah, karena Anda berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah Anda berkata, ya Allah, Engkau tidak akan mampu memberiku rezeki kecuali lewat ini, ya Allah. Engkau tidak akan mampu beri rezeki kecuali lewat perusahaan ini ya Allah. Ini kan kurang ajar sama Allah. Padahal kita harus yakin Allah bisa memberi rezeki dari manapun. Dan termasuk urusan di luar negeri. Dan memang banyak teman-teman yang di luar negeri yang tiba-tiba berubah. Pergaulan bebas sampai na'udzubillah ya. Urusan-urusan. Ya karena pergaulan. Namanya manusia ada syahwat. Kemudian jauh dari kampung. Enggak ada orang yang melihat. Bisa saja melakukan dia perzinaan, mabuk dan sebagainya. Tapi kalau tujuannya ke sana adalah untuk membawa apa? Untuk mengajarkan pendidik agama itu bagus. Barangkali tidak sendirian, Anda membuat tim 5 orang, 6 orang berdakwah di sana dengan cara yang halus, itu adalah jihad di jalan Allah, kemuliaan yang luar biasa. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua itu bukan bagaimana agar kita terhindar dari perceraian? Sebab perceraian ini, jadi gini loh, perceraian itu jangan dibicarakan selagi pernikahan masih ada. Sebab perceraian, jangan orang itu lagi sehat ngomong, "Allah seandainya operasi bagaimana?" Orang lagi sehat mikir operasi atau tidak? Mikirlah menjaga kesehatan. Kok mikir operasi? Ya ini enggak benar. Ya ini. Jadi kalau orang sehat jangan mikir operasi, mikir menjaga kesehatannya. Jadi yang masih bergandeng dengan suami istri bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga? Kalau keharmonisan ini dijaga ya tidak akan terjadi perceraian. Perceraian itu adalah di saat terjadi kasus. Suami istri sudah enggak bisa didengar omongan suami, istri enggak mau dengar omongan suami, atau suami zalim terus terjadi permusuhan, maka ada solusi nanti. Jadi menghindar daripada perceraian adalah memperindah hubungan suami istri. Kita bukan seperti sebagian agama yang mengatakan pernikahan sekali apapun bentuknya, biarpun berantem jungkir balik tetap nikah, tidak boleh bercerai. Adapun zina mah boleh bebas. Ini kan kacau. Memang ada sebuah agama perceraian tidak. Jadi perceraian dia, pernikahan hanya sekali. Kalau mau senang-senang, cari yang lain. Pokoknya rumah tangga, jangan cerai. Ini kan enggak benar. Hah? Tidak diperkenankan kayak begitu. Jadi perceraian itu ada adalah justru solusi. Dalam Islam itu solusi. Jangan katakan perceraian tidak boleh. Perceraian boleh. Bahkan ada perceraian itu menjadi wajib. Makanya jangan berpikir tentang perceraian. Kalau memang ternyata rumah tangga problem, maka berpikir perceraian itu untuk solusi. Bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya perceraian itu bagi ahli Allah. Jadi perceraian kadang-kadang untuk lepas daripada cengkerama suami yang zalim atau daripada cemberutan istri yang enggak mau tahu kepentingan suami ini. Daripada terus begini saya akan ngomel-ngomel dan sebagainya, perceraian ada. Itulah, jadi untuk menjaga agar tidak cerai tentu harus indah. Dan ketahuilah di saat terjadi perceraian, terjadilah perceraian secara syar'i sehingga tidak ada yang didolimi. Ini biasanya karena ada satu kefasikan di situ, ada satu kedoliman, sehingga untuk menghindar dari kedoliman, terjadilah perceraian. Ini ada banyak pertanyaan tertulis. Sabtu Minggu dilangsungkan di Radio Wadi FM Purwakarta. Nah, ini permasalahannya tidak ada yang bisa, memang sebetulnya pengajian di sini itu akan diupayakan untuk bisa dirilai di semua wadi, paling tidak rekaman-rekamannya. Hanya permasalahannya adalah untuk menyamakan jadwal, dan insya Allah akan sampai juga di Purwakarta. Ada pun rekaman-rekaman juga sudah nyampe di sana, di Purwakarta, kemudian di Sumedang, kemudian ada di Sukabumi, dan juga yang ada di Bogor, juga Kuningan. Wadi FM, Wadi FM Group itu alhamdulillah juga memutar CDC apa video apa rekaman-rekaman yang ada di sini, dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Apabila kita ingin berikan suatu makna kepada seorang yang kita tahu orang tersebut tidak pernah melaksanakan sholat, apakah hukumnya bagi kita dan orang tersebut? Karena setelah kita memberi suatu itu pun orang tersebut tetap tidak melaksanakan sholat. Kalau Anda memberikan makna kepada orang yang tidak sholat, itu adalah awal langkah untuk dakwah. Karena bisa saja dia tidak sholat karena tidak punya makna. Barangkali dengan diberi makna itu akan tersentuh hatinya. Kalau ternyata setelah diberi makna kok masih belum sholat, maka nanti bukan jangan diungkit-ungkit, sudah aku kasih makna kamu tidak sholat. Nanti malah dibuang itu makna. Biarkan makna disimpan di situ, tinggal Anda berperilaku baik dengan dia. Sehingga perilaku baik yang Anda lakukan kepada dia itu mengingatkan dia, ya Allah itu ibu yang pernah ngasih makna. Sehingga sampai Anda bawa ke tempat yang mulia, majelis taklim, Anda bicara tentang kemuliaan sholat, pokoknya yang halus deh. Dan di saat dia sadar sudah punya makna di rumahnya, apakah hukumnya dosa? Oh enggak, memberi makna orang yang tidak sholat itu maknanya nyuruh sholat. Kalau tidak, kalau hanya nyuruh tok, enggak ngasih makna bagaimana? Jadi justru itu dakwah. Jadi sebetulnya itu mengajak itu tidak hanya dengan omongan ibu. Kita lupa mengingatkan bahasanya, kalau Anda ingin ngajak orang tidak cukup dengan omongan tapi dengan perilaku. Ya, kalau nyuruh orang pakai menutup aurat, kasih hadiah baju yang cantik. Jangan hanya pandai ngomong, buka aurat neraka. Neraka, oh, dia baru beli baju bolong-bolong harganya 250 ribu, masa suruh buang? Dan duitnya nabung 1 tahun tuh. Mau beli baju busana muslim, gak bisa. Jadi nyumbang baju busana muslim. Jadi begitulah kalau kita pengen nolong orang, sebelum mengajak dengan lidah, ajaklah dengan perilaku. Ini adalah cara yang benar yang dilakukan oleh penanya. Seperti itu. Kalaupun mereka tetap tidak sholat, baru nanti dilanjutkan dengan upaya-upaya lain, yaitu dengan mengajak kepada baik, kepada kita membuat pendekatan, sering ngobrol dengan dia, bawa ke majelis taklim, yang semuanya itu akan menyentuh hatinya. Tapi dengan cara kasar ya, jangan sampai orang lari dari Islam. Ada sebagian orang kalau ngajak kepada kebenaran dengan kekerasan, dengan merendahkan, itu menjadikan orang semakin benci kepada Islam. Sehingga Nabi Muhammad mengingatkan, basyiru wa la tunafiru. Kalau ingin ngajak orang, bagaimana orang itu senang, jangan bikin orang lari. Sok kayak ustaz aja, paling enek anak kalau sudah ketemu orang pakai kerudung itu, akhirnya bisa begitu. Wah, sombongnya, padahal tidak semua orang pakai kerudung sombong kan. Gara-gara anda pakai kerudung, nyuruh pakai kerudung, caranya enggak baik, sehingga menjadi antipati dengan pakai kerudung. Saya paling benci sama orang pakai kopiah. Anda pernah diejek sama orang pakai kopiah? Jangan-jangan orang pakai kopiah semuanya sama kayak gitu. Lakinya merendahkan orang pakai kopiah ya. Jadi akhlak itu tetap harus dihadirkan. Kemudian baik. Ada satu tempat yang menerima zakat, dari zakat-zakat tersebut sudah dibagikan. Oh, atau satu tempat atau daerah yang menerima zakat, maksudnya ngumpuli kayaknya, dari zakat-zakat tersebut sudah dibagikan ke fakir miskin, namun zakat yang sudah dibagikan masih ada sisa, dan jika zakat tersebut dijual kepada umum dengan harga murah, bagaimana hukumnya? Enggak boleh. Mau dijual, nah, tetap kembalikan kepada fakir miskin. Mau dijual, biarpun dengan murah, yang beli orang kaya, berarti diberikan kepada orang kaya, orang melarasnya nggak punya duit untuk beli. Jadi nggak zakat, jangan main-main urusan zakat. Jadi kalau ada kelebihan, dikembalikan lagi kepada fakir miskin, orang yang punya utang, ya. Jangan fisabilillah dimasukkan kepada orang ustadz ini. Ustadz masuk fisabilillah ini. Ustadz suruh perang dulu kalau pengen jadi fisabilillah, megang pedang sana di medan laga dan gratis, nggak boleh digaji oleh negara. Fisabilillah itu jangan diperlebar, sebab di dalam Al-Quran sudah innama, pakai adat hasr, innama, hanyalah zakat itu diberikan kepada fuqara wa masakin ini. Kemudian ada lagi, ada ini apa ini, hitung-hitungan belanja barang 900 ribu, transport 100 ribu, modal 1 juta, keuntungan setahun 200 ribu. Nah, kalau urusan dagang bu, urusan dagang nanti harus dihitung di akhir perhitungan itu harus sampai nisab. Jadi kalau zakat yang perdagangan harus sampai nisab, nisab itu batas minimal. Kalau barang dagangan anda itu, misalnya anda itu bulan maulid, pas anda maulid al-bahjah, anda punya ide untuk dagang, langsung pulangnya belanja, mulai dagang di hari itu, maka mulai perdagangan di hari itu berputar 1 tahun. Berarti maulid kedepannya lagi anda wajib mengeluarkan zakat, dengan syarat dalam perputaran itu 1 tahun itu sampai nisab. Nisabnya berapa? Sekitar 26 jutaan bu, senilai emas 90 gram, senilai emas 90 gram. Jadi kalau uang dagangan anda senilainya 90 gram, maka sudah berputar 1 tahun, maka itu wajib dibayar zakat. Cuma nanti ada perbedaan, apakah 90 gram nilainya dari awal sampai akhir, ini perbedaan. Sudahlah, diambil gampangnya saja, pokoknya di akhir hitungan pas akhir tahun itu nilainya adalah tidak kurang dari 26 juta. Kalau tidak kurang dari 26 juta, berarti anda kaya, maka wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Adapun masalah untung tidak penting bu, tidak harus untung. Misalnya modalnya 100 juta, dari awal anda buka toko modal 100 juta. Tak tahunya berputar 1 tahun tinggal 50 juta. Wajib zakat? Tetap wajib zakat, karena masih punya modal 50 juta. Karena apa, modalnya itu masih apa? perdagangannya masih mencapai nisab. Jadi bukan, nih, kalau ini masih sedikit 900 ribu sama 100 1 juta. Kemudian tahun setahun menjadi 1.200.000. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau mau sedekah, mangga, itu ngundang rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa adzirna wa la tustir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, yang melihat hati kami ya Allah, yang menyaksikan hati kami ya Allah, jauhkan kami jadi pendusta dari pendusta-pendusta ya Allah, dan jauhkanlah kami dari menjadi pendusta ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami ucapkan adalah apa yang ada di hati kami. Ya Allah, jadikanlah kebaikan dan kebenaran yang kami ucapkan adalah yang kami yakini dengan hati kami. Jangan sampai ya Allah, lidah kami berbicara tapi hati kami berbeda ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun atas ucapan kami yang tidak pernah kami amalkan. Engkau sungguh Maha tahu. Engkau yang menyaksikan hati kami semua ya Allah. Ya Allah, hati kami ya Allah, jika ada kekotoran di hati kami, dan itu pasti ada ya Allah, kekotoran yang ada di hati kami bersihkan ya Allah. Jika kami tidak tulus dalam beramal baik, maka gantilah dengan ketulusan. Bersihkan dari kesombongan ya Allah, bersihkan dari kesombongan ya Allah, dan jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Dan jika ada orang yang memfitnah kami, yang menyakiti kami, zalim kepada kami, memusuhi kami, kami mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, dan hentikan mereka dari kebiasaan menfitnah ya Allah. Muliakan mereka dengan kerinduan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, orang-orang tulus ya Allah, yang siap berjuang di jalanmu ya Allah, mencari keridhaanmu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menjadi pejuang-pejuang di jalanmu ya Allah. Semua yang hadir ke tempat ini, hidupkan hati mereka untuk berjuang di jalanmu ya Allah. Siapapun mereka ya Allah, yang sudah sering hadir ke tempat ini, jadikan terus mereka ahli istiqomah. Yang baru sekali hadir ke tempat ini, berikan kepada mereka keistiqomahan ya Allah. Berikan kepada mereka panjang umur, dan jangan kau cabut nyawa mereka kecuali dalam keadaan mulia semacam ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari perceraian. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Berikan kepada suami-suami ini segala kemuliaan, dan berikan kepada istri-istri kami segala kemuliaan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami suami istri yang mudah memaafkan ya Allah. Jika ada kekurangan, memaafkan ya Allah. Dan jadikan kami suami istri yang selalu berjuang untuk melaksanakan kewajiban ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang ada di hati kami, dan Engkau lebih tahu apa yang kami lakukan ya Allah. Dari kesalahan maka ampuni, dari kebaikan maka terima ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan apa yang kami saksikan saat ini jangan menjadi fitnah untuk kami ya Allah. Yang kami saksikan saat ini, adanya majlis yang istiqomah yang bisa rutin ini ya Allah, jadikan ini benar-benar sebab keselamatan kami ya Allah. Jangan sampai ini menjadikan sebab kesombongan kami. Jangan sampai ini menjadikan sebab kami tertipu ya Allah. Wahai Zat yang menyaksikan hati kami, hati kami, hati kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan dalam membayar hutang mereka. Yang ingin menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau ridhoi, yang kau cintai ya Allah. Dan berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh-soleha, yang bakal dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad. Yang punya problem dalam rumah tangganya, berikan ya Allah penyelesaian ya Allah. Berikan segala kebaikan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami kelak, kami mohon cabutlah nyawa kami ya Allah, dalam keadaan ya Allah, kami rindu dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dalam keadaan kau ridho pada kami, dalam keadaan kami melakukan kebaikan dan kemuliaan dengan husnul khatimah ya Allah. Dan jadikan ucapan kami ya Allah